Makan roti campur saus, parjamban, siap ready nih bos. Tapi rasa perawan, tapi dalam tahun aku, ku jatuh cinta. Makan roti campur saus, parjamban, siap ready nih bos. Campur saus, parjamban, siap ready nih bos. Tambah lagi.